sang putri. Senyumnya manis mengalahkan wanita. Oh celaka, apakah yang ini sedang terjadi? Hingga semua tak jelas lagi. Semakin sulit untuk ku dapati di dalam kehidupan di zaman sekarang. Dekadensi tumbuh di sana sini. Dekadensi melanda kehidupan kita. Dekadensi tubuh di sana sini.